Kita akan mainkan bersama Edo Tarisda dan Romansa News. Sesial bahasa Perantau. Ya, Patrick. Oh, tak mungkin aku kembali. Oh, tak mungkin ku datang lagi. Cukup sudah. Dando. sama siapa Iwan? Paling saya. Jalannya kocok-kocok okay. Panitia, perabatan cinta dan juga campuranto ya.